إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معاشر الإخوة والأخوات أكرمني وأكرمكم الله جميعًا pada malam ini. Ya, seharusnya yang mengisi adalah Ustaz Al-Fadil Abu Abdullah Sahal Hafizahullah, sebagaimana yang telah beredar pengumumannya. Namun beliau minta maaf kepada antum semua, terutama kepada pengurus ta'lim, sebab beliau ada uzur. Ya, sampai tadi sore sekitar jam 5 saya telepon beliau, ternyata urusan beliau belum selesai. Ya, maka beliau minta maaf kepada antum semua, dan beliau mengatakan juga bahwa beliau bersedih karena tidak bisa bertemu dengan antum semua. Ya. Jadi, maka ikhwas kalian, ya, kita berbaik sangka kepada beliau hafizahullahu ta'ala. Semoga di waktu yang lain beliau bisa bersama kita kembali di majlis ini. Taib ikhwani fiddin wa akhawati fillah hafizakumullahu jami'an. Ya, karena sudah terlanjur dan kebetulan malam ini sebenarnya jadwal saya, namun karena beliau ada di Makassar, maka kami ya persilahkan beliau sebagai seorang tamu kita. Namun karena beliau berhalangan, ya maka terpaksa kami yang ganti, ya. Baik, terpaksa saya yang ganti karena tidak ada yang lain. Ya, ibarat kata orang, apa itu ungkapannya orang, tidak ada kayu rotan pun jadi. Ya, baik, karena tidak ada lagi, ya apa boleh buat, daripada kuenya basi, ya terpaksa kita isi malam ini. Walaupun sebenarnya tadi saya juga ada urusan di luar. Tapi karena sudah disepakati bahwa beliau akan mengisi malam ini, karena tidak ada yang bisa, maka insyaallah ta'ala malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din wal akhawati fillah hafizakumullah. Ya, pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru. Ya, sebetulnya saya juga kurang bersemangat ini. Antum tidak bersemangat, saya lebih-lebih. Nah, sebab kita memang sangat berharap kepada beliau agar beliau bisa memberikan faedah. Saya tadi berapa kali telepon membujuk beliau, namun tetap tidak bisa. Ya, baik. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita masuk pada bab as-salis was-salasun, bab yang ke-33. Qala al-muallif rahimahullah, bab qaulillah ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Baik. Ikhwan fil din barakallahu fikum. Pada bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang perkara penting dalam pembahasan tauhid, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa itu tawakal? Apa yang dimaksud dengan tawakal? Banyak definisi para ulama tentang makna tawakal. Banyak sekali dan beragam ungkapan para ulama. Ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani, seorang pakar bahasa. Ya, seorang ahli bahasa, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah. Beliau berkata, at-tawakkul, tawakkal itu adalah huwa thiqatu bima indallah. Adalah merasa yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wal ya'su fi aidin nas. Dan tidak bergantung kepada manusia. Itu makna tawakkal. Merasa yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah dan tidak bergantung kepada manusia. Baik. Itu menurut pakar bahasa Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah. Baik, seorang ulama yang masyhur, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, juga menjelaskan makna tawakal dalam kitab yang ma'ruf, kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kata beliau, tawakal itu adalah sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala. Adalah penyandaran hati hanya kepada Allah dengan kejujuran. Penyandaran hati dengan jujur hanya kepada Allah di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya-bahaya. Apakah itu berkaitan min umurid dunia, apakah itu berkaitan dengan perkara dunia atau berkaitan dengan perkara akhirat. Jadi kata beliau, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, tawakkal itu adalah penyandaran hati kepada Allah dengan jujur. Di dalam menginginkan, di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat atau menolak apa yang berbahaya, baik berkaitan dengan perkara dunia atau perkara akhirat. Baik, seluruh yang bermanfaat untuk perkara dunia, ketika dia ingin meraihnya, maka dia hanya sandarkan hatinya hanya kepada Allah dengan jujur. Begitu pula berkaitan dengan akhirat, perkara-perkara akhirat, ketika dia ingin mendapatkannya, ya, seperti ilmu misalnya, perkara akhirat ilmu, dia ingin mendapatkan ilmu, dia ingin menjadi seorang yang berilmu, maka dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah untuk mendapatkan ilmu itu. Bersandar penuh hanya kepada Allah, disertai dengan kejujuran. Itu makna tawakal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Definisi para ulama itu seluruhnya mirip dengan ini. Baik, dari seluruh definisi ulama, maka Al-Syeikh Ibn Uzaymin rahimahullah menyimpulkan, dan kesimpulannya luar biasa. Dari semua definisi ulama, Al-Syeikh Ibn Uzaymin memberikan kesimpulan tentang makna tawakal, dan kesimpulan beliau luar biasa, sebab mencakup semuanya. Baik, perhatikan apa kata Al-Syeikh Ibn Uzaymin rahimahullah. Kata beliau, tawakkal itu adalah al-i'timadu ala Allah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah, fi husulil matlubi wa daf'il makruh, di dalam meraih sesuatu yang diinginkan kebaikan dan menolak sebuah bahaya. Kebaikan yang ingin dia dapatkan, apakah dunia atau akhirat, dia hanya bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan itu. Demikian pula sebuah bahaya yang mengancam, agar dia terhindar dari bahaya itu, dia hanya bersandar kepada Allah. Jelas ya? Ma'athiqati bih. Ketika dia bersandar kepada Allah, disertai dengan apa? As-siqah. Disertai dengan as-siqah, keyakinan, merasa yakin dia bahwa Allah bisa. Ini penting, adanya as-siqah ini. Disertai dengan apa? As-siqah, keyakinan, merasa yakin bahwa kalau dia bersandar kepada Allah, pasti dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dan kalau dia bersandar kepada Allah, pasti bahaya itu akan tertolak. Adanya thiqah, ini yang penting ini. Adanya thiqah. Dia merasa yakin. Bersandar disertai dengan keyakinan bahwa Allah memang bisa. Allah memang tempat bersandar. Allahus Samad. Allah itu tempat as-samad. Bersandar semua makhluk. Kemudian wa fi'lil asbabi al-ma'duni fiha, dan tetap melakukan sebab-sebab. Ini dia penting. Dan tetap melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Nah, itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uzaymin. Saya ulang, tawakal adalah bersandar kepada Allah di dalam meraih apa yang diinginkan dan menolak apa yang ditakutkan berbahaya, disertai dengan keyakinan penuh dan tetap mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Sebab-sebab yang benar, sebab-sebab yang syar'i. Setelah itu beliau berkata, wa hadza aqrabu ta'rifin lahu, dan inilah definisi tawakal yang paling dekat kepada kebenaran. Inilah definisi tawakal yang paling dekat dengan kebenaran. Tabarakallahu fikum. Dari definisi yang disebutkan oleh Al-Syeikh Ibn Uzaymin, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa tawakal itu adalah bagaimana seorang hamba itu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melakukan sebab. Dua unsur dalam tawakal. Pertama, bersandar penuh hanya kepada Allah dalam segala urusannya, dunia atau akhirat. Kemudian disertai dengan melakukan sebab-sebab yang syar'i, yang benar, yang diizinkan dalam agama. Taib barakallahu fikum. Ya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, kata beliau, فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ وَاجِبٌ. Sesungguhnya bertawakal kepada Allah itu hukumnya wajib. Wajib bertawakal hanya kepada Allah, bersandar, berserah diri hanya kepada Allah, wajib. Min a'zamil wajibat, dan bertawakal kepada Allah adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib, kata beliau. Wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala bitawakkuli fi ghairi ayah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bertawakal di dalam Al-Quran, bukan hanya satu ayat, banyak ayat. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk bertawakal kepada Allah, bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat dalam Al-Quran. A'zamu mimma amara bil wudu'i wa ghaslil janabah. Dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, untuk bertawakal itu melebihi perintah Allah untuk berwudu dan mandi junub. Perhatikan kalimat beliau. Kata beliau, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertawakal dalam Al-Quran bukan hanya satu ayat, bukan hanya dua ayat, tapi banyak ayat. Ketika Allah menyebutkan banyak ayat, perintah bertawakal menunjukkan apa? Tawakal ini memang perkara yang paling wajib. Kenapa? Sebab bukan hanya satu ayat. Diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan beliau berkata, kewajiban bertawakal, perintah Allah bertawakal kepadanya, itu melebihi perintah Allah wudu dan mandi junub. Ya. Ikhwana fi din barakallahu fikum. Pertanyaannya, berwudu dan mandi junub itu berapa kali kita diperintah dalam Al-Quran dalam satu hari? Hah? Berwudu, berapa kali berwudu? Minimalnya? Hah? 5 kali. Berapa kali mandi junub? Hah? Dalam satu hari belum tentu. Berarti ikhwana fiddin azzakumullah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berwudu kepada seorang hamba dalam satu hari minimal hanya 5 kali. Tapi perintah Allah bertawakal dalam satu hari berapa kali Allah perintahkan? Berapa kali kita harus bertawakal kepada Allah? 5 kali? 6 kali? Tidak. Kita harus bertawakal kepada Allah, ya, sebanyak nafas yang kita keluarkan. Tawakal itu dalam segala keadaan kita selalu harus bersandar kepada Allah. Beda dengan berwudu 5 kali minimal, tapi bertawakal kepada Allah, perintah Allah agar kita selalu bersandar kepadanya, itu sepanjang waktu harus berserah diri kepada Allah. Makanya di dalam doa atau zikir pagi petang, perhatikan zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah. Nabi langsung ajarkan ini kepada Fatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, wahai Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Apa yang menghalangi kamu untuk mendengarkan wasiat saya kepadamu? Saya telah memberikan wasiat kepadamu, apa yang menghalangi kamu untuk mendengarkan wasiat saya, wahai Fatimah? Apa wasiatnya Nabi kepada Fatimah? Kata Rasulullah, antakuli idza asbahta wa idza amsaita. Hendaklah kamu selalu membaca di pagi hari dan sore hari. Berarti ini apa namanya? Zikir pagi, petang. Jangan kamu tinggalkan ini. Ini wasiat saya kepadamu Fatimah. Hendaklah kamu selalu membaca setiap pagi dan setiap sore. Apa itu? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghiitsu. Allahumma aslih li sya'ni kullihi wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Masyaallah. Perhatikan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah, dan tidaklah Rasulullah mengajarkan ini kepada Fatimah kecuali zikir ini zikir yang luar biasa diajarkan khusus kepada Fatimah. Dan Nabi mengatakan, jangan ada sesuatu yang menghalangimu, apapun kesibukanmu, jangan sampai kamu terhalangi dari wasiat saya. Baca ini. Kenapa? Kamu butuh. Seorang hamba butuh dengan zikir ini. Apapun kesibukanmu, jangan sampai ada yang menghalangimu, kata Rasulullah, untuk melaksanakan wasiat saya. Apa wasiatnya? Membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Siapa yang hafal zikir ini? Siapa yang hafal? Saya kasih tisu. Saya ingat, tidak ada amplop, jadi tisu saja. Ada yang hafal? Masya Allah. Iqra. Aslih li. Baik. Baik. Apa artinya? Ya, apa artinya, Pak? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Ya wahai. Ayo. Ayo. Terus antum itu masya Allah dibaca ini, dihayati. Kita butuh doa ini. Siapa yang hafal dan hafal artinya? Ya Iqra. Hah? Wahai yang maha hidup. Ayo. Ayo. Apa? Aslih li, perbaiki. Perbaiki semua urusan. Ayo, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati, tidak pernah sirna, tidak pernah binasa, maka sepantasnya manusia bergantung kepada yang maha hidup. Jangan bergantung kepada makhluk yang dia hidup hanya sementara. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum. Yang berdiri sendiri. Artinya tidak butuh. Tidak butuh kepada makhluk, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah astagitsu, saya beristighatsah. Apa istighatsah? Hah? Permintaan di saat terdesak, di saat sangat butuh. Dengan rahmatmu ya Allah aku meminta kebutuhanku yang sangat penting ini. Aslih li sya'ni kulli kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku, perbaiki ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah ya Allah kamu serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jangan pernah kamu serahkan kepada diriku sendiri ya Allah semua urusanku walaupun hanya sekejap mata. Perhatikan kalimat terakhir. Ya, kita memohon kepada Allah agar segala urusan kita jangan Allah limpahkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Sebab kita adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kita memohon kepada Allah agar segala urusan kita dibantu oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan kamu serahkan kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Menunjukkan apa? Kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama mata kita berkedip, sekejap mata pun jangan kamu serahkan kepada diriku ya Allah. Tolong saya, ambil tanganku. Aku bersandar hanya kepadamu ya Allah. Ya makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa perintah Allah bertawakal itu melebihi perintah Allah kepada hambanya berwudu dan mandi junub. Sebab kita sangat butuh untuk selalu bertawakal, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak ditopang oleh Allah, lemah manusia. Lemah. Ya barakallahu fikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, liyastarji' ahadukum fi kulli syai'. Hendaklah kalian selalu istirja' pada segala sesuatu. Hendaklah kalian selalu istirja' pada segala sesuatu, walaupun dalam masalah tali sendalmu yang putus, istirja'lah kalian, kata Rasulullah, dalam segala sesuatu, dalam segala urusan, dalam segala keadaan, istirja' kepada Allah, hatta dalam permasalahan tali sendalmu yang putus. Apa itu istirja? Istirja itu apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disuruh oleh Nabi selalu istirja dalam segala keadaan, dalam segala musibah yang menimpa kita, hatta dalam permasalahan tali sandal yang putus, sebab itu juga musibah, musibah kecil. Tali sandal yang putus itu musibah besar atau musibah kecil? Musibah kecil. Tapi apa kata Rasulullah? Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan sendalmu yang putus, musibah yang sangat kecil, kembalikan kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Apalagi dalam permasalahan musibah besar. Jangan kembali kepada dukun. Jangan kembali kepada paranormal. Tapi kembalilah kepada Allah dalam segala musibah yang menimpa kamu. Itu kata Rasulullah, inna lillahi, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Barakallahu fikum. Dan itulah praktek para ulama as-salaf. Kehidupan mereka diwarnai dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan ikhwas kalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau kesulitan menafsirkan ayat, Masya Allah. Ketika beliau membuka ayat dan sulit memecahkan makna sebuah ayat, Siapa antum, siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dalam satu keadaan sulit di dalam memecahkan sebuah ayat, di dalam mencari solusi sebuah ayat, menafsirkan sebuah ayat. Ketika beliau mengalami jalan buntu, maka apa yang beliau lakukan? Beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Beliau berkata, "Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, 'allimni." Ya Allah, yang mengajarkan ilmu kepada Adam dan Ibrahim, ajarkan ilmu kepadaku. Wahai ya Allah, yang mengajarkan ilmu kepada Adam dan kepada Nabiullah Ibrahim, maka ajarkanlah juga ilmu itu kepada saya. Wa ya mufahhima Sulaiman, fahhimni. Dan ya Allah, yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Sulaiman apa? Sampai bisa memahami bahasa binatang. Bayangkan, binatang saja bisa dipahami oleh Sulaiman. Tahu apa arti binatang itu, apa makna gerak-geriknya binatang itu, tahu dia. Maka ya Allah, yang memahamkan kepada Nabi Sulaiman, fahimni, fahamkan saya terhadap makna ayat ini. Maka disebutkan oleh para ulama yang menukil kisah ini, maka setelah beliau berdoa, ayat itu terpecahkan. Ayat itu terpecahkan. Ikhwan fiddin, barakallahu fikum. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, seorang ulama ahli sunnah, Syekh Bakar Abu Zaid, dalam Majmu'ah Ilmiyah pada halaman 181. Artinya apa ikhwah sekalian? Bahwa kita selaku makhluk yang lemah itu selalu butuh bertawakal kepada Allah. Selalu butuh bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang pertama pada bab ini. Pada bab tentang tawakal, beliau menyebutkan ayat pertama. Sebelum kita baca, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya 'ala al-falah. Baik. Sebelum saya lanjut, informasi sedikit. Ya, mungkin ada ikhwan yang baru ikut pengajian saya di sini. Ya. Kalau kebiasaan kita di sini itu sampai jam 8 lewat baru selesai. Setelah isya, setelah azan dilanjut sampai jam 8 lewat. Baik. Ya, maka mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Kalau yang ikhwah yang biasa di sini sudah biasa mereka. Baik. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ya kita kembali dulu kepada definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Penting ini. Apa tadi definisi yang beliau sebutkan? Hah? Bersandar hanya kepada Allah dalam meraih sesuatu yang bermanfaat atau menolak sebuah bahaya disertai dengan keyakinan. Ya. Kemudian mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan. Itulah tawakal. Ketika seseorang ini mendapatkan sesuatu, sesuatu apapun, maka dia serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan. Disertai dengan keyakinan bahwa Allah pasti bisa. Allah pasti akan memberi. Ya. Ini yang perlu kita latih. Sebab kita selama ini hanya pandai di mulut, saya bertawakal. Tetapi hati yakin kepada Allah tidak. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tawakal itu adalah amalan hati, bukan amalan mulut. Amalan hati. Sehingga yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Sekali lagi, banyak di antara kita yang pandai mengatakan saya bertawakal kepada Allah, tetapi hatinya tidak bersandar penuh kepada Allah dan tidak yakin. Atau kurang yakin. Nah, maka siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kalau seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, yang mana itu sebenar-benar tawakal? Ini definisi ini. Ada thiqah, ada kepercayaan, ada percaya penuh, yakin penuh bahwa Allah pasti akan memberi. Tidak ada keraguan. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka hasbuhu, pasti Allah akan mencukupinya. Pasti. Ya. Apapun yang Anda butuhkan, kalau Anda betul-betul jujur menyerahkan kepada Allah, pasti Allah akan beri. Tidak mungkin tidak. Sebab itu janji Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah. Ingat, ketika Allah menyebutkan tawakal, gambaran apa? Gambarannya tawakal itu apa? Ada keyakinan. Maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberi apa yang dia inginkan. Ya, sampai Ibnu Taimiyah, sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala itu menyebutkan, ya, kata beliau, walau tawakkalal abdu ala Allahi haqqa tawakkuli, kalaulah seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka fi izalati jabal min makanihi, di dalam menggeser sebuah gunung besar dari posisinya. Ingin menggeser sebuah gunung besar. Saya tanya, mustahil seorang hamba mau menggeser gunung bawah karain dipindahkan ke Luqmanul Hakim? Bisa? Tidak bisa, mustahil dalam pandangan manusia. Perhatikan keterangan Ibnu Qayyim. Tapi seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal di dalam menggeser sebuah gunung besar dari posisinya, wa kana ma'muran bi izalatihi, dan memang Allah memerintahkan untuk memindahkan gunung itu, misalnya ada perintah Allah pindahkan gunung itu, Allah perintahkan, ya Allah perintahkan, wahai manusia pindahkan gunung-gunung itu ke sini. Seandainya ada, ini seandainya ya, seandainya ada memang perintah Allah untuk memindahkan sebuah gunung, diperintahkan hamba itu, kamu pindahkan gunung itu, angkat, geser dia. Sekali lagi, ini perintah sulit dikerjakan atau mudah? Bahkan mustahil. Tetapi kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakanlah dengan bertawakal kepada Allah. Kerjakan perintah Allah dengan menyerahkan kepada Allah supaya Allah membantu Anda. Pasti bisa. Kata beliau, tapi seandainya hamba itu bertawakal kepada Allah, la azalahu, niscaya dia bisa menggeser gunung itu. Ini luar biasa. Siapa yang bilang seperti itu? Ibnul Qayyim. Seorang ulama yang betul-betul diakui tentang ketawakalannya. Masya Allah. Jelas ya? Sama seperti sabda Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi hatta tawakkuli." Kalau rasa andainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka pasti, la pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasa, burung itu berangkat di pagi hari perutnya kosong, wa taruhu bi tana, setelah itu kembali dalam keadaan kenyang. Seorang yang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkan oleh Rasulullah dalam mencari rezeki, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan kehebatanmu jual beli. Jangan, serahkan kepada Allah. Iya. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah sebagai pemberi rezeki, maka Allah akan memberikan kepadamu apa? Rezeki seperti Allah memberikannya kepada seekor burung. Burung itu luar biasa tawakalnya kepada Allah. Sebab burung itu tidak tahu di mana. Burung itu kan mencari, belum tahu di mana pekerjaannya. Tidak ada pekerjaan tetap. Ada burung punya pekerjaan tetap dan dia tidak tahu di mana itu makanan. Dia hanya mencari keliling saja. Tapi dia yakin bahwa hari ini Allah sudah menyiapkan rezeki untuk saya. Tinggal saya usahakan begitu. Jika saya cari, tapi sudah ada Allah siapkan. Itu keyakinan burung. Itu keyakinan burung. Hari ini ada rezeki yang Allah titipkan untuk saya. Tapi di mana dia? Tidak tahu, saya akan cari. Tapi saya serahkan kepada Allah. Saya kelaparan, saya keluar, pasti Allah akan berikan saya rezeki. Yakin dia. Iya kan? Pernahkah ada burung minta tolong sama temannya? Tidak. Dia betul-betul mencari. Masya Allah. Cari dia. Di mana itu makanan? Barakallahu fikum. Iya. Nah, maka dalam mencari rezeki, tidak perlu takut persaingan. Ya kan begitu? Kadang gara-gara persaingan orang berbenci, saling membenci. Ini orang yang seperti ini harus lebih banyak belajar kitab tauhid. Rezeki, masalah rezeki. Ya. Masih ingat hadis yang lewat, inna rizqa, sesungguhnya rezeki itu la yajurruhu hirsu haris, tidak bisa didapatkan oleh orang yang paling bersemangat. Wala yarudduhu karahiyatu kari, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang benci. Kalau orang tidak suka kasih kita rezeki, Tapi kalau Allah izin memberi, tidak ada yang bisa menolak. Sekalipun manusia berkumpul untuk menghalangi itu rezeki, tidak ada yang bisa menolak. Pasti Allah beri. Ya. Sekalipun banyak penjual di situ, sama jualannya. Allah sudah menentukan rezeki Anda hari ini ada. Kan begitu ya? Baik, tinggal Anda jalankan usahanya. Jalankan usaha ya. Usahanya tadi jalankan, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Al-Albani sering kita sebutkan, Syekh Al-Albani itu apa pekerjaannya Syekh Al-Albani? Servis jam tangan. Ketika beliau membuka servis jam tangannya, banyak orang antri. Tapi beliau sudah jatah sampai jam sekian harus tutup. Tidak lama beliau buka, sebab beliau lebih banyak waktunya di perpustakaan. Sebentar saja dibuka. Ketika sampai waktunya ke perpustakaan, beliau tutup. Ada orang mengatakan, Syekh, banyak orang antri. Banyak orang antri. Apa kata Syekh? Ya sudah waktunya, saya harus belajar. Sudah cukup hari ini. Kata orang-orang, tapi kan Syekh bisa untuk besok juga. Kata Syekh, besok ada lagi. Besok lain lagi. Setiap hari ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Jadi, bersandarlah kepada Allah dalam segala urusan. Yakinilah bahwa Allah Maha Mampu. Yakin. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segala sesuatu yang mustahil itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Anda serahkan kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan beri. Pasti. Jelas? Masih kurang percaya? Saya kasih lagi satu contoh. Tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Apa rahmat Allah? Kata Allah, idnada rabbahu nida'an khafiya. Ketika Zakaria berdoa, memohon kepada Allah dengan suara yang lirih, suara yang rendah, suara yang penuh dengan kebutuhan, menunjukkan hamba yang sangat butuh kepada Allah, berdoa dengan suara yang pelan, dan itu dilakukan di waktu tengah malam ketika manusia tertidur. Apa doanya? Dia berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah memiliki tulang-tulang yang rapuh. Tulang-tulangku semua sudah keropos. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut yang ada di kepala sudah beruban. Bahkan bukan lagi warna putih. Bukan putih biasa, putihnya menyala. Putih menyala. Menunjukkan apa? Menunjukkan usia Nabi Zakaria yang sangat-sangat tua. Tulang sudah keropos semua. Tidak ada lagi yang udah tulang-tulang pada keropos semua. Dan rambut tidak ada lagi yang hitam. Semuanya putih dan menyala lagi putih. Kondisi yang sangat tua kan? Siapa yang paling tua di sini? Yang sudah beruban. Hah? Saya juga sudah beruban, tapi 1-2 ji. Waktu saya masih muda, alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sudah beruban semua rambutnya? Belum ada. Padahal sudah banyak orang tua kita di sini. Perhatikan ini, ikhwas kalian. Nabi Zakaria sudah beruban semua rambut dan sudah keropos semua tulang-tulang. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku belum pernah kecewa ketika aku bersandar kepadamu dan berdoa kepadamu. Tidak pernah aku kecewa. Ya. Tidak pernah aku kecewa. Selalu engkau berikan apa yang aku inginkan. Setiap aku bersandar dan memohon kepadamu, engkau selalu beri. Tidak pernah aku kecewa satu kali. Sekarang ya Allah, saya mau meminta lagi sesuatu. Dan saya yakin engkau tidak akan kecewakan saya. Langsung ada keyakinan ya. Keyakinan. Ketika berdoa memohon kepada Allah, saya yakin ya Allah, engkau tidak akan kecewakan lagi. Walaupun permintaan beliau itu dalam pandangan kita mustahil. Apa permintaannya? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak. Seorang anak. Saya tanya antum, kalau ada orang seperti sudah tua seperti Nabi Zakaria itu sudah bisa punya anak? Keumuman manusia kan sulit ya. Sulit, tua sekali. Apalagi kata Nabi Zakaria, wa imraati akira, dan istriku juga mandul. Akhir, mandul. Istri mandul, kemudian suami sudah tua. Bisa punya anak? Hah? Sulit dalam pandangan kita, bahkan mustahil. Saya perhatikan kekuatan tawakal seorang nabi. Kekuatan penyandaran keyakinan seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Dan ya Allah, jadikanlah anak nanti. Jadi bukan sekedar meminta anak, dan ya Allah, tolong jadikan anak saya nanti anak yang kau ridhoi. Jadikan dia anak yang kamu ridhoi. Ketika Nabi Zakaria selesai berdoa, langsung dijawab oleh Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria, langsung dipanggil. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak. Akan aku berikan. Dengan seorang anak. Ismuhu, namanya anak itu nanti adalah Yahya. Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Ya. Baik. Ternyata Nabi Zakaria ya dalam kondisi seperti itu ternyata mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang menyebabkan demikian? Karena kekuatan tawakal beliau kepada Allah. Luar biasa. Sampai Allah memberikan nama, namanya siapa? Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Kata Allah, yang mana Yahya ini adalah nama yang aku berikan kepadanya nanti, dan nama ini belum pernah ada sebelumnya. Luar biasa. Artinya apa? Belum pernah ada orang yang bernama Yahya sebelum ini. Ini Yahya yang pertama kali namanya. Itu langsung dari Allah nama itu. Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Kami tidak pernah menjadikan ada nama Yahya sebelum ini. Tidak ada. Yang kemudian akan menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Yahya bin Zakaria. Allahumma. Inilah kehebatan kekuatan tawakal kepada Allah. Sesuatu yang mustahil. Jelas? Baik. Akan kita sebutkan lagi nanti ayat yang pertama disebutkan. Sesuatu yang mustahil. Bisa Allah berikan. Selama kalian bersandar hanya kepada Allah. Ada orang mungkin yang divonis dokter. ini tinggal 10 tahun atau 10 hari umurnya, akan meninggal dia. Tapi kalau Anda memohon kepada Allah dan Allah takdirkan memang belum meninggal, akan tidak akan meninggal. Kan begitu? Iya. Barakallahu fiikum. Makanya Ibrahim, apa kata Ibrahim? Ya. Bagaimana tawakalnya Ibrahim? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Allah. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, ketika bersandar kepada Allah harus disertai dengan siqah, keyakinan. Kemudian jangan lupa kata beliau, lakukan sebab. Itu termasuk tawakal, lakukan sebab. Ya. Baik. Jadi sebab itu tidak mengurangi tawakal ya. Tetap harus melakukan sebab. Tapi ingat, sebab yang dilakukan adalah sebab yang diizinkan. Ya, harus ada sebab yang dilakukan. Jangan kemudian, ya, saya bertawakal saja kepada Allah. Tapi tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au atluquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, saya punya unta ini. Saya ikat, kata beliau, saya ikat dan bertawakal, atau saya lepas saja dan bertawakal? Saya ikat baru bertawakal, atau saya lepaskan saja dan bertawakal kepada Allah, saya lepas. Hah. Bagaimana? Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqalha wa tawakkal. Ikat dulu baru bertawakal. Ikatlah dan bertawakkallah kepada Allah. Antum punya sepeda motor. Antum masuk di masjid, tidak usah saya kunci. Tawakkal kepada Allah. Tawakalnya benar, salah. Bukan tawakal itu. Bukan tawakal. Makanya di zamannya Umar ada orang yang datang dari Yaman pergi haji. Ketika mereka pergi haji dari Yaman ke Mekah, mereka tidak membawa bekal. Mereka tidak bawa bekal. Ketika sampai di Madinah, apa mereka lakukan? Mereka minta-minta. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa kalian tidak bawa bekal? Apa kata mereka? Nahnu mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Tapi sampai di Madinah minta-minta. Apa kata Umar? Lastum mutawakkilun, walakinnakum mutawakkilun. Kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian adalah mutawakil, orang-orang yang pura-pura bertawakal. Bukan bertawakal kalian. Kisah yang sama, riwayat yang sama disebutkan dalam riwayat Bukhari. Sama juga ada penduduk dari Yaman datang ke haji, tapi tidak membawa bekal. Allah turunkan ayat, watazawwadu, berbekal kalian, kata Allah, berbekal. Fa inna khairaz zadi, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ada yang lebih hebat tawakalnya. Siapa lebih hebat tawakalnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah tidak mengambil sebab? Rasulullah mengambil sebab. Ketika Rasulullah pergi perang, apa yang Nabi pakai? Pakai besi, baju besi, berlapis. Pakai apa lagi? Mighfar, penutup kepala supaya aman dari hantaman senjata. Nabi melakukan sebab. Ya, saya tawakal saja. Ini dada aku, hantam saja. Ya. Ambil sebab. Ya, barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi itu tawakal kepada Allah. Keluar saja, khuruj. Tawakal kepada Allah. Masya Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ini agama Allah. Istri yang ditinggal itu nanti ada yang kasih rezeki. Pergi tidak ditinggalkan nafkah untuk istri. Tidak ada juga pekerjaannya. Langsung pergi saja. Terus bagaimana anak dan keluarga? Ah, itu kan kita kan berjuang untuk agama Allah. Itu urusannya Allah. Benar ini? Tidak benar. Harus ada sebab. Harus ada sebab. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, فَمَنْ جَعَلَ أَكْثَرَ اِعْتِمَادِهِ عَلَى الْأَسْبَابِ. Siapa yang lebih banyak bersandar kepada sebab? Ya, sebab boleh ya. Tapi siapa yang lebih banyak bersandar kepada sebab, lebih banyak harapannya kepada sebab daripada kepada Allah, maka naqasa tawakkulihi, kurang tawakkalnya. Tetap bertawakal tapi kurang, berarti kurang tauhid. Lebih banyak bersandar kepada sebab daripada kepada Allah. Dan kayaknya ini keadaan kita ini. Kayaknya ini keadaan kita ini. Kayaknya. Atau betul? Jujur saja. Lebih banyak kepada sebab daripada kepada Allah. Kan begitu ya? Lebih banyak kita bergantung kepada sebab daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih bergantung kepada makhluk daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam masalah rezeki. Oh, dalam masalah rezeki ini, dalam masalah dunia ini, lebih banyak orang takut kepada makhluk, lebih mengandalkan dirinya kepada makhluk daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, وَمَنْ جَعَلَ اِعْتِمَادُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan siapa yang bersandar hanya kepada Allah, mulgiyan lil asbab, dan mengabaikan sebab. Kalau yang pertama tadi, diandalkan sebab tapi keterlaluan, maka kurang tawakkalnya. Nah sekarang ada orang bertawakal kepada Allah tapi menelantarkan, mengabaikan sebab, tidak mau pakai sebab. Maka faqad ta'ana fi hikmatillah, maka dia telah mencela hikmah Allah. Dia telah mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ja'ala li kulli syai'in sababa. Sebab Allah di antara hikmahnya, segala sesuatu Allah berikan sebab. Segala sesuatu yang ada itu Allah berikan, Allah letakkan di balik itu sebab-sebab. Maka ketika dia tidak mau pakai sebab, itu artinya dia telah mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi ingat ikhlas kalian, tawakal itu bersandar hanya kepada Allah tapi lakukan sebab, tapi jangan sampai ketergantungan kepada sebab melebihi ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti burung tadi, dia lebih banyak mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada sebabnya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita ambil satu ayat ya. Qaulullah ta'ala. Bab qaulillah, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Ini perintah Allah ya. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Ya. Disebutkan di sini wa 'alallahi fatawakkalu. Susunannya apa? 'Alallah dulu baru fatawakkalu. Asalnya ini kalimat dalam bahasa Arab itu susunannya sebenarnya fatawakkalu ala Allah. Tapi ternyata Allah dahulukan ala Allah baru fatawakkalu. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat atau kata yang seharusnya dia di akhir? Kenapa? Itu ada tujuan, ada maksud. Apa maksudnya? Ini dipelajari dalam ilmu balaghah ya. Dalam ilmu balaghah, para ahlu balaghah menyebutkan sebuah kaidah, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan kata atau kalimat yang seharusnya dia posisinya di akhir, maka itu memberikan faedah pembatasan. Faedahnya apa? Pembatasan. Ya. Baik, kalau kita mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, apa artinya? Kalau kita mengatakan fatawakkalu 'alallah, bertawakkallah kalian kepada Allah. Ini tidak memberikan faedah pembatasan dah. Ya. Maka boleh jadi dia bertawakal kepada Allah, bertawakal juga kepada selain Allah, sebab tidak memberikan makna pembatasan. Tapi kalau Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, artinya apa? Hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hendaknya kalian bertawakal. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita apa? Bertawakal hanya kepada Allah. Itu perintah Allah. Kemudian Allah sebutkan in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jika betul kalian orang yang beriman, maka buktikan. Coba buktikan keimanan, betul atau tidak? Bagaimana cara membuktikan keimanan kita? Jujur atau tidak? Benar atau tidak? Sempurna atau tidak? Lihat tawakkalmu. Kalau hanya bertawakal kepada Allah, penuh hanya kepada Allah, berarti keimananmu sempurna. Benar. Tapi kapan Anda bertawakal kepada Allah, tapi juga bertawakal kepada selain Allah, maka keimanan itu dipertanyakan. Sebab kata Allah, jika kalian beriman, maka apa itu? Bertawakkallah hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain sedikit pun. Ya, wah ini berat. Makanya untuk mencapai iman yang sempurna itu sangat sulit. Bukan berarti orang yang kurang tawakkalnya tidak beriman. Beriman dia, tetapi imannya tidak sempurna. Bukan berarti tidak bertauhid, tauhidnya ada, tapi tidak sempurna tauhidnya. Ya, makanya orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab harus apa? Harus sempurna tauhidnya. Ya atau tidak? Salah satu kesempurnaan tauhid itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Nabi. Hendaklah kepada Rabbnya bertawakal. Hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Masih sudah lewat ya hadis tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad yang masih surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Salah satunya kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Sebab tauhidnya sempurna. Dia telah berhasil mentahqiq tauhid. Barakallahu fiik. Naam. Dan ikhwan fi din azzakumullah. Ya, kalau kita melihat latar belakangnya ini ayat, maka akan kelihatan memang bahwa orang-orang yang disebut ke dalam ayat ini betul-betul orang yang beriman dengan keimanan yang luar biasa. Kalau kita melihat latar belakang ayat-ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa, luar biasa. Sebab ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Musa. Ini ayat bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat sebelumnya Nabi Musa berkata, ya qaum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, masuklah kalian semuanya kepada, masuklah ke dalam tanah yang disucikan. Masuk. Tanah apa yang dimaksud? Palestina. Masuklah ke dalam negeri Palestina. Masuk kalian. Di waktu itu yang menguasai Palestina itu adalah para penyembah berhala. Kalian masuk. Ya, masuk kalian, kata Nabi Musa. Kalian masuk ke dalam negeri Palestina. Ya, allati kataballahu lakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kalian bahwa negeri Palestina itu akan menjadi milik kalian. Akan kalian kuasai. Allah sudah tentukan itu. Masuk saja. Serang mereka, kuasai mereka. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur. Jangan mundur, kata Nabi Musa kepada kaum, jangan mundur. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur sedikit pun. Maju. Maju, serang mereka. Kuasai mereka. Sebab ini tanah Palestina adalah tanah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Usir mereka para penyembah berhala itu. Maju, diperintahkan untuk maju berjihad. Kan begitu? Jangan mundur. Kalau kalian mundur, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu kata Nabi Musa kepada kaumnya, Bani Israel. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, wahai Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang kuat. Mereka orang-orang yang kuat dan bengis, kejam. Nah, mulai mereka ketakutan. Disuruh masuk, menyerap Nabi Musa. Tidak salah. Di dalam negeri Palestina itu bukan orang-orang biasa di dalam. Jabbar. Orang-orang yang gagah perkasa, berotot. Dan mereka kejam-kejam itu. Kejam mereka itu. Bagaimana tidak, penyembah berhala kok. Penyembah berhala itu tidak punya hati. Hati mati. Hati syaitan mereka punya. Sehingga mereka kejam. Apalagi kalau yang mau dihadapi orang-orang bertauhid. Wah, luar biasa mereka. Bencinya. Sembelih nanti kita. Mereka orang-orang kuat. Kita ini orang-orang lemah. Nah, ini dia. Padahal sudah disebutkan bahwa Allah itu sudah menetapkan untuk kalian bahwa negeri itu akan kalian menangkan. Masuk saja. Kan tidak mungkin langsung dimenangkan, kan? Butuh apa? Butuh sebab dulu, butuh perjuangan. Masuk seram mereka, kalian akan menang. Tapi apa kata mereka? Nggak, di dalamnya itu orang-orang kuat, orang-orang kejam lagi. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kata mereka, dan kami tidak akan pernah masuk selama-lamanya sampai mereka keluar. Jadi apa kata mereka? Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar semua. Jadi ditunggu mereka keluar baru kami masuk dulu. Kalau mereka sudah keluar sendiri baru kami masuk. Mana ada orang-orang kafir Quraisy mau meninggalkan. Justru orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu, orang-orang penyembah berhala itu selalu mau menguasai negeri Tauhid. Mana ada cerita mereka mau meninggalkan. Apa kata mereka? Kami tunggu sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, baru kami masuk. Itu. Ya, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa iya khruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, barulah kami masuk. Wahai Nabi Musa, kalau disuruh lah satu lawan satu, mereka orang kuat itu. Ototnya besar-besar. Kejam lagi. Baru lihat kumisnya, ngeri. baru dia pedangnya ul. Sementara kita ini orang-orang sedikit, jumlah kita sedikit, kemudian kita orang lemah, orang tertindas. Sudahlah, biar mereka keluar dulu. Kita tunggu dulu mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, kita masuk. Nah, itu jawaban. Qala rajulan. Maka bangkitlah dua orang. Dua orang. Masya Allah. Dua orang bangkit. Dari mereka. Dari kaumnya Nabi Musa tadi yang diajak. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya takut. Ternyata berdiri dua orang. Qala rajulan. Bangkit dan berkata. Minal ladina yakhafuna. Dari orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Perhatikan. Minal ladina yakhafuna. Dari orang-orang yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka dua orang itu? An'amallahu. Qala rajulan minal ladina yakhafuna. An'amallahu alaihima. Ya, kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka berdua. Berkata dua orang yang hanya takut kepada Allah, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Apa nikmat yang Allah berikan? Nikmat iman. Apa kata mereka dua orang itu? Udkhulu alaihimul bab. Ya, udkhulu alaihimul bab. Kata dua orang itu, serbulah mereka. Bayangkan, di saat mereka ketakutan, dua orang ini berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang. Wah, luar biasa pintu gerbangnya lagi. Dari pintu gerbang kalian serbu mereka. Ini orang, siapa yang berkata demikian tadi? Orang yang hanya takut kepada Allah karena sudah diberikan nikmat iman. Apa katanya? Serbulah mereka dari pintu gerbangnya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian telah berhasil masuk, pasti kalian menang. Pasti kalian menang. Pasti kalian menang. Luar biasa itu orang. Fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu. Di situlah baru datang ini. Siapa yang berkata ini tadi? Wa 'alallah, dua orang itu tadi. Wa 'alallahi fatawakkalu. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah kan sudah berjanji, Allah akan memenangkan kita. Tinggal lakukan sebab, tinggal masuk, angkat senjata, setelah itu Allah menangkan. Kan tidak mungkin langsung Allah menangkan, kan? Allah kan sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa wa inna jundana lahumul ghalibun. Apa kata Allah? Sesungguhnya tentara-tentara kami pasti mereka yang menang. Pasti menang. Tentara-tentara kami pasti yang menang. Itu kan janji Allah. Sudah serbu saja. Ini kan perintah Allah. Lakukan perintah Allah. Setelah itu serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Harusnya kalian itu bersandar hanya kepada Allah kalau memang kalian beriman kepada Nabi Musa. Tapi tetap mereka tetap. Ya. Wallahi batawakkalu in kuntum mu'minin. Apa kata mereka lagi? Tetap. Kamulah. Kata mereka apa ayat setelahnya itu? Hah? Bukan. Apa? Ayo. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha. Betul. Wahai Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Padahal sudah tadi nasihati. Kalau memang kamu beriman sudah masuk. Apa kata qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada, selama-lamanya. Bayangkan abada, selama-lamanya kami tidak akan mau masuk. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah kamu. Kamu saja pergi dan Tuhanmu. Faqatila, kamu saja yang memerangi mereka bersama Tuhan. Kamu saja wahai Musa bersama Tuhan berdua. Inna hauna qa'idun. Kami duduk-duduk saja di sini. Menunggu kalau sudah berhasil kami baru masuk. Lihat, lihat. Makanya ulama mengatakan tidak ada umat yang keras kepala. Hah? Lihat di sini. Bayangkan itu mereka luar biasa. Kalau umatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, tidak ada yang seperti itu. Baru disebutkan syurga. Nabi mengambil ini. Siapa yang mau mengambil hak ini pedang? Nabi angkat pedang ini. Siapa yang mau mengambil haknya ini? Pedang ini ada haknya ini. Apa haknya Rasulullah? Tebaskan ke musuh, maka syurga untukmu. Langsung diambil, berebut mereka, sini saya. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dulu luar biasa. Makanya mereka tidak cukup satu nabi. Tidak cukup. Sudah dikasih satu nabi, ditambah lagi dua, ditambah lagi tiga. Fa'azzaz nabi tsalits, dikuatkan lagi tiga. Belum juga beriman. Luar biasa. Lihat ini. Sudah. Kamu pergilah sendiri, pergi sama Tuhanmu berdua kok. Berdua kau perangi dia, kalau sudah menang kami baru masuk. Lihat. Tapi ada dua orang di antara mereka yang luar biasa. Dua orang inilah yang telah diberikan nikmat iman. Dengan nikmat iman itulah dia kemudian berkata menasihati, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum masuk. Kalau kamu masuk pasti menang. Bertawakkallah hanya kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Allah. Jika memang kalian beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Jadi pada ayat ini ya Syekh menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita wajibnya kita bertawakal ya. Wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah, dan tawakal itu merupakan tanda keimanan. Ciri keimanan seseorang ketika dia hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan ya. Lama ya. Begitulah. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan pedagang yang bertakwa, amanah dan jujur, maka manakah yang lebih baik antara berdagang dan mengajar? Dua-duanya dilakukan. Mengajar sambil berdagang. Kan begitu. Supaya dapat keutamaan dua-duanya. Keutamaan mengajar dan keutamaan berdagang. Berdagang yang jujur ada keutamaan ya. Akan dibangkitkan bersama Nabi, Siddiq dan Syuhada. Maka kalau bisa dilakukan dua-duanya, dilakukan dua-duanya supaya taib mendapatkan kebaikan. Ini berapa kali dibahas ini? Di masjid dekat rumah kami baru-baru ini di kuburan mayit di samping masjid yang hanya terpisah oleh tembok. Maka apa yang harus kami lakukan? Apakah boleh sholat di sana atau tidak? Dikasih gambarnya. Ya. Supaya jelas katanya. Kasih gambar. Jadi kuburannya di samping ya. Samping masjid dan hanya tembok. Tembok ini seperti ini ya. Kebetulan ada kacanya juga, ini pertanyaan ada kaca itu. Jadi persis ini, dan di sampingnya itu ada kuburan. Ditanyakan apakah boleh sholat di situ atau tidak. Ini sudah kita bahas. Baik, kalau dia di samping itu aman. Syekh bin Baz menyebutkan kalau dia di samping tidak ada masalah. Yang diperselisihkan dan perselisihannya sangat Sengit itu kalau di depan. Nah, itu yang sudah dibahas ya. Sudah dibahas di sini. Kalau di depan, kuburannya di depan dan hanya apa? Hanya tembok saja pemisah. Nah, ini ada silang pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat di masjid itu, ada yang mengatakan boleh. Ya, yang mengatakan boleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan kalau di depan itu lebih aman, jangan. Tapi kalau di samping enggak masalah. Syekh bin Baz rahimahullah. Adapun Syekh Mukbil, walaupun di depan selama ada tembok masjid, saudara tembok ini yang menghalangi, maka itu tidak apa-apa. Itu pendapat Syekh Mukbil. Syekh Albani dan yang lain mengatakan tidak boleh. Wallahu alam. Kalau saya boleh, kalau saya tidak masalah. Yang penting dia di luar masjid dan ada penghalang antara dia dengan kuburan itu, walaupun penghalangnya hanya tembok masjid. Itu yang saya pandang kuat dari pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Baik. Banyak sekali. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa Ustaz rambut putih menyala? Apa maksudnya? Adakah doa Ustaz rambut putih menyala? Tidak paham saya. Doanya supaya rambut putih menyala. Doanya minta anak. Fahabli habli min ladunka waliya. Itu doanya. Habli min ladunka waliya. Waj'alhu rabbi radiya. Satu lagi pertanyaan. Saya pilih yang ada hubungannya tadi ke materi dulu. Saat di kalangan orang tua terkadang berbincang-bincang bersama tetangga ketika datang temannya terus berkata panjang umurnya fulan karena barusan disebut namanya. Apakah itu termasuk syirik karena mereka beralasan itu adalah doa? Apa namanya ini? Tatayur. Ini namanya tatayur. Apa hukumnya tatayur? Hah? Apa hukumnya tatayur? At-tiyaratu syirkun. Nabi sebutkan at-tiyaratu syirkun. At-tiyarat. Nabi ulang tiga kali. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Ya, itu termasuk tatayur ya. Ya Allah, baru disebut namanya berarti panjang umur. Jadi kaitkan dengan orang tertentu atau kejadian tertentu, itulah tatayur ya. Dikaitkan baik dan buruknya sesuatu terhadap kejadian tertentu atau bulan tertentu atau waktu tertentu dan seterusnya. Ketika disebutkan dan tidak ada hubungan sebab akibat, maka itu namanya tatayur dan syirik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la